Fatwati bahwa mengkafani mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Dan ini adalah merupakan ijma para ulama bahwa takfil mayit fardu kifayah. Wa dalil yang menunjukkan kewajiban mengkafani mayit hadis Ibn Abbas wa kaffinuhu. Dan juga hadis wa kaffinu fiha mautakum. Sebaik-baiknya baju adalah baju berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan juga kafanilah orang-orang yang meninggal dengan kain kafan. Ini juga perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wal amr yaqtadil wujub. Perintah menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang wajib. Baik. Kemudian masail yang berkaitan tentang mengkafani mayit, bahwa yang wajib adalah satu lembar. Satu kain kafan. Dan boleh lebih dari satu kain kafan jais, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, dan hukumnya sunnah, yakni mengkafani mayit dengan 3 kain kafan, yang wajib 1 kali, sama seperti memandikan mayit, yang wajib berapa kali? 1 kali. Nah, lebih dari 1 kali boleh. Dengan diwitir 1 kali atau 3 kali atau 5 kali. Nah, yang wajib adalah 1 kali. Nah. Kemudian apakah perempuan sama seperti laki-laki yang wajib 1 kali? Naam. Naam, yang wajib sama seperti laki-laki. Dan disunahkan 3 kain kafan. Disunahkan 3 kain kafan. Dan yang disunahkan di dalam mengkafani mayit, yang diantaranya itu 3 kain kafan. Kemudian apa lagi? Warnanya putih. Kemudian tahsin kafan mayit, yaitu tahsin di sini dikatakan oleh para ulama, pilihlah kain kafan yang baik, karena berbuat baik, agar seorang berbuat baik kepada si mayit dengan yang putih, bersih, tidak ada najisnya, menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ini berbuat tahsin pada mayit. Dan juga yang disunahkan sebagaimana yang nanti kita akan bahas, yaitu memberikan wewangian di badan mayit dan di kain kafannya mayit, di badannya dan di kain kafannya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Kemudian masalah yang telah kita bahas, yaitu diantaranya dilarang seseorang untuk mughalah, berlebih-lebihan membeli kain kafan yang harganya mahal sekali. Yang jelas kain kafan itu kain kafan yang tidak menerawang, karena akan terlihat nanti si aurat mayitnya. Beli yang standar saja, yang biasa. Tidak perlu dengan yang terbuat dari sutra dengan harga yang berlipat-lipat. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena kain kafan yang dipakai oleh mayit akan cepat rusak. Ini termasuk dari membuang-buang harta seseorang yang berlebih-lebihan di dalam membeli kain kafan. Sebagian orang-orang tuh ketika meninggal pakai peti, petinya yang ukiran yang harganya jutaan, bahannya dari kayu jati. Nah, kemudian meninggalnya pakai jas, pakai dasi dan semuanya. Banyak orang kafir seperti itu. Apa? Pakai dasi lain sebagainya. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yukaffan asy-syahid fi thiyabihi allati kutila fiha. Sekarang kita masuk ke masail yang baru, yaitu yang diantaranya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, apakah dikafani, dilepas bajunya, kemudian diberikan kain kafan, atau dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, dikatakan oleh para ulama, ijma para ulama, bahwa seorang yang meninggal dalam peperangan, sesuatu yang melekat di tubuhnya seperti baju yang terbuat dari besi ataupun yang lainnya, ijma para ulama seperti ini dilepas. Seperti ini dilepas. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud untuk dilepas anhum al-hadid wal-julud, besi-besi yang melekat dan juga kulit-kulit yang melekat. Kadang orang ketika peperangan itu memakai baju besi supaya apa, tahan terhadap senjata atau yang lainnya, atau apa, topeng yang terbuat dari besi atau yang lainnya. Hal seperti ini dilepas. Nah, sehingga para ulama mengatakan dikuburkan seperti yakni manusia yang lain, akan tetapi hal seperti ini dilepas. Baju yang menempel, kalau kita sekarang misalkan ada rompi anti peluru, rompi anti pelurunya seperti ini. Ini pakaian-pakaian yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang lain. Baju besi, baju anti peluru, ataupun tameng yang melekat di tangannya untuk menahan dari pedang lain sebagainya seperti di sini, itu dilepas. Sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan. Sedangkan bajunya, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dilepas. Ada yang mengatakan dikubur dengan baju yang terpakai dari badan si mayit. Dan ini pendapat yang rajih. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan untuk dikuburkan bidima'ihim wa siyabihim. Nah, bahkan dalam riwayat lain, orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud, hadis yang sanadnya hasan dari hadis Abdullah bin Sa'labah, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang meninggal ketika perang Uhud, zammiluhum fi thiyabihim. Yani selimutilah mereka dengan baju-bajunya mereka. Yani kuburkan mereka dengan baju-baju mereka. Dan sebagaimana yang telah kita lewati pembahasan tentang memandikan mayit, bahwa mereka yang meninggal syahid fi sabilillah itu tidak dimandikan. Apa hikmahnya? Sebagaimana kita sebutkan, hikmahnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, darah yang menempel di tubuhnya di yaumul kiamah nanti baunya akan seperti bau al-misk, minyak wangi yang paling wangi. Sehingga seseorang yang meninggal di peperangan, bajunya yang berlumpuran darah, biarkan, jangan dilepas. Biarkan, jangan dilepas. Karena darahnya tadi yang menempel di yaumul kiamah nanti akan baunya seperti bau al-misk. Dengan pendapat yang, dengan ini pendapat yang rajih bahwa syahid fi sabilillah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yukaffanu syahid fi siyabihi allati kutila fiha. Dikafani syahid dengan bajunya yang dia pakai ketika dia terbunuh. Ini pengkhususan. Pengkhususan mereka yang meninggal fi sabilillah, berperang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus. Mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa nudiba tatyibu badanil mayyit wa kafanih. Dan disunnahkan tatyib, memberikan wangian di badan mayit, wa kafanihi, dan di kain kafannya. Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih pernah ditanya di dalam majmu' fatwanya, seseorang yang bertanya apakah orang yang sudah meninggal diberikan wewangian di badannya dan di kain kafannya. Dan dijawab oleh Allamah Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih mengatakan na'am. Diberikan wewangian. Dan ini adalah merupakan perbuatan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana asar-asar yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani rahmatullahi taala alaih. Di sana terdapat asar dari para sahabat, orang-orang yang meninggal diberikan wewangian. Dan ini adalah merupakan tahsin. Tahsin kepada al-mayyit. Nabi SAW mengatakan, untuk kita untuk senantiasa berbuat tahsin kepada al-mayyit, sebagaimana yang telah kita pelajari. Dan berbuat tahsin dalam mayyit, itu senantiasa memandikannya, kain kafannya yang putih, yang bersih, menutupi seluruh tubuhnya, dan juga diberikan wewangian. Ini merupakan tahsin kepada mayit. Dan di akhir sebelum ditutup, mayitnya tadi diberikan wewangian di badannya dan diberikan wangian pula di kain kafannya. Diberikan wangnya di kain kafannya. Kemudian setelah itu ditutup, diikat. Nah, kapan dibuka? Al-Allamah Syaikhul Islam rahmatullahi taala alaih dibuka nanti ketika di kuburan dilepas. Nah, di kuburan dilepas. Intinya kalau bisa tidak diikat ya jangan diikat. Intinya sebagaimana yang telah kita Allah bahas bahwa mengikat tadi agar aurat si mayit tidak terbuka. Aurat si mayit tidak terbuka. Sehingga diikat tadi agar tidak terbuka. Karena mayit setelah dimandikan, kemudian dikafani, dibawa ke tandu. Kemudian dibawa ke kuburan, di kuburan diturunkan ke bawah. Butuh gerakan-gerakan yang di sana apabila tidak diikat akan lepas, terlepas dia, kan terlepas. Nah, apabila tidak bisa untuk tidak diikat maka tidak mengapa, dan apabila memerlukan untuk diikat maka hal ini juga tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa. Baik. Kemudian kemarin sudah bahas tidak bahwa mayit itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin ketika meninggal posisinya seperti posisi biasa seperti ini, kain kafani. Tidak posisinya seperti orang yang sedang sholat. Karena dikatakan oleh Allah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih itu tidak disyariatkan. Nah, posisi mayit tangannya seperti ini. Nah, kalau orang yang sudah meninggal, sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata itu mengikuti ruh. Sehingga ketika terbuka, ditutup. Ininya ditutup. Tangannya biasa saja seperti ini. Tidak perlu disedekapkan seperti ini. Sehingga hayahnya seperti orang yang sholat. Sudah, mayit sudah ada, tidak ada kewajiban baginya untuk sholat. Biasa saja. Ditutup seluruh tubuhnya sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian orang awam itu ketika di kuburan harus dibuka ikatannya, harus mereka. Padahal seperti ini boleh dibuka, boleh tidak. Nah. Baik, dengan ini kita telah selesai pembahasan tentang mengkafani mayit. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab tentang mensolatkan jenazah. Bab tentang mensolatkan jenazah. Di mana posisi imam dan juga makmum seperti apa, bacaan-bacaan jenazah, berapa takbir jenazah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naftafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.